Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali pada hari ini kita kembali berjumpa. Kita kembali bersilaturahmi dalam acara Penyejuk Jiwa untuk sama-sama kita membahas firman Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada hari ini adalah ayat 112 dari surat At-Taubah yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-taibunal 'abidunal hamidunas saihunar raki'un. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji Allah, yang bepergian, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat amar ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan orang yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukminin itu. Para pendengar rahimakumullah, ayat 112 ini masih berkaitan dengan keterangan ayat 111. Kalau di dalam keterangan pembahasan hari sebelumnya, kita sudah membicarakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang mau berbuat kebaikan di dalam kehidupan ini. Nah, tambahannya adalah tidak hanya fayaqtuluna wa yuqtalun, orang-orang yang berjihad di jalan Allah saja. Tetapi bagi orang dalam kondisi tenang, dalam kondisi tidak berperang, maka Allah masih tetap memberikan penghargaan terbesar, yaitu kepada orang-orang yang at-taibun, yaitu orang yang bertaubat, al-abidun, orang yang beribadah, al-hamidun, yang selalu memuji Allah, as-saihun, orang yang bepergian untuk mencari keridaan Allah, ar-raki'un, orang yang ruku, orang yang sujud, orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan orang yang selalu menjaga hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menariknya adalah bahwa ternyata dari beberapa sifat yang Allah sebutkan, kriteria dan golongan orang-orang mukmin yang terbaik yang Allah sebutkan di dalam keterangan ayat 112 ini semua yang malah menjadi beban bagi orang mukmin saat sekarang ini. Dia malu kalau dirinya itu dianggap menjadi orang alim. Alim kali kau, malu langsung dia. Dia malu kalau ternyata dirinya dibilang orang yang ahli ibadah. Lebih suka dikatakan dirinya menjadi direktur daripada menjadi ahli ibadah misalnya. Dia malu kalau dia dikatakan jangan alim kalilah hidup ini, jangan salat saja. Ada perasaan malu di dalam diri seorang mukmin ketika disifatkan dan dilabelkan kepada dirinya berbagai label-label yang terbaik yang sebenarnya merupakan label-label yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri seorang mukmin. Nah, keberadaan kita di dalam bulan Ramadan ini adalah untuk menghapus segala rasa inferiority atau rasa rendah diri ketika orang lain mencap kita sebagai orang mukmin yang begitu teguh di dalam pendiriannya. Banggalah pada saat kita bisa melaksanakan salat tarawih di masjid. Banggalah karena kita sudah hampir sudah berada di penghujung bulan Ramadan ini, menjadi orang-orang yang suka melakukan i'tikaf, menjadi orang-orang yang malah fokus, orang lain sibuk membeli baju dan sebagainya, kita malah fokus untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, jangan pernah merasa malu pada saat kita dicap menjadi orang yang ahli ibadah. Jangan pernah merasa malu pada saat kita dicap menjadi orang yang selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebenarnya itulah penghargaan yang tertinggi yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau menyerahkan diri kepadanya. Bersama kita di studio sudah hadir para narasumber kita, ada Ustaz Safiar, Ustaz Jenal Arifin, dan Ustaz Fajrul Haq yang kita harapkan masukannya. Silakan. Para pendengar RRI as-saim wa sa'imat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian ini sekali lagi mengajak kepada kita untuk memaknai hidup ini dengan penuh fitrah keimanan. Jadi jadikanlah puasa pada asyrul awakhir dari Ramadan ini, 10 terakhir dari Ramadan ini, isilah dengan memperbanyak taubat. Taubat janganlah dijadikan taubat yang sambal. Berani kita melakukan hal yang baik kalau itu menelurkan sifat positif dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang melakukan dalam bulan suci Ramadan ini bertaubat. Habis Ramadan, taubatnya hilang. Begitu juga, dia banyak beribadah kadang-kadang di Ramadan ini. Setelah habisnya Ramadan, malah dia malas-malasan. Kemudian banyak melakukan tahmid, tasbih, sujud rukuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan Ramadan kali ini sebagai tolak ukur kita untuk menggapai kehidupan ke depan lebih baik, kemudian memberikan nilai takwa untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita catat, orang yang baik terlepas dari sifat sombong, dengki dan iri dan sebagainya. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Fajrul Haq, kami silakan Ustaz. Iya. Di sini memang kita mengetahui ayat pertama adalah dimulai dengan kata at-taibun. At-taibun ini artinya adalah kembali dari keadaan dia yang begitu jatuh atau menghinakan dalam perbuatannya, dalam perbuatan maksiatnya yang mana melanggar syariat Allah, untuk kembali kepada keadaan yang terpuji, yaitu dalam lingkaran taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang dikatakan abidun ini adalah orang-orang al-muti'un. Al-muti'un di sini adalah orang-orang yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang itulah tujuan utamanya. Sedangkan hamidun, walaupun diartikan tadi di sini adalah memuji Allah, tapi dalam arti di sini adalah ar-radun. Ar-radun ini orang-orang yang betul-betul ridha dengan terhadap apa yang sudah menjadi qada'nya, ketentuan yang sudah Allah berikan, baik itu berupa nikmat sehingga menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dilihat bandingan apa yang diberikan cobaan Allah dan nikmat yang sudah Allah berikan itu tak sebanding dengan nikmat yang Allah sudah berikan begitu hebat dan begitu banyaknya. Sedangkan as-sa'ihun di sini yaitu yang dimaksud menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas dan yang lainnya, dikatakan di sini adalah as-sa'imun, orang-orang yang berpuasa. Dilihat dari surat At-Tahrim ayat 5 dikatakan di situ abidatin sa'ihatin. Maka di sini ada riwayat dari hadis yang dari Abu Hurairah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu siyahatu ummati as-siyam. Jadi di sini memang betul-betul yang ditekankan di sini adalah berbuat kebaikan, dan memang betul-betul yang diartikan di sini adalah orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, salah satunya menjalankan puasa yang wajib terutama di bulan Ramadan tersebut. Mungkin ada tambahan Ustaz Arifin dari hadis tersebut. Iya, kalau kita lihat ayat 112 ini merupakan 9 perilaku muslim sebagai penutup dari 10 perilaku yang telah digambarkan sebelumnya, yaitu berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menegaskan dan kita menyatakan bahwa jihad itu merupakan sarana untuk mencapai rahmat. Maka jihad itu dikerjakan pun dengan cara-cara yang penuh rahmat. Jadi sangat kita berkali-kali menyatakan sangat salah bila ada suatu negara atau suatu pemikiran yang berusaha untuk menghapuskan jihad dari ajaran Islam. Kenapa? Karena jihad itu adalah suatu hal yang positif. Bagaimana negara Indonesia bisa merdeka kalau tidak didukung dengan semangat jihad yang dikomandani oleh mayoritas muslim sebagai rakyat Indonesia melawan penjajah yang notabene-nya adalah berstatus kafir. Jadi perang melawan Islam dan kafir itu terjadi di Indonesia, dan itu tercapai kemerdekaan berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertuang jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ini perlu ditegaskan. Kemudian setelah sifat yang jihad nomor 1 tadi, ada 9 sifat yang tertuang di ayat 112 dari surah At-Taubah. Yang pertama yaitu bertaubat, kedua beribadah, ketiga memuji Allah, keempat berpergian, kelima rukuk, keenam sujud, ketujuh mengajak yang ma'ruf, kedelapan mencegah yang mungkar, kesembilan memelihara hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. terkait dengan pertanyaan Ustaz Fajrul tadi masalah as-sa'ihat, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi tidak menutup kemungkinan bahwa as-sa'ihat itu adalah berpuasa, tetapi tidak juga menutup kemungkinan interpretasi atau penafsiran yang lain bahwa as-sa'ihat itu adalah orang yang bepergian sebagaimana terjemahan dalam terjemahan Depak yang terjadi di Indonesia saat ini. As-sa'ihat artinya bepergian. Kenapa orang bepergian itu baik? Kenapa? Karena dalam Al-Quran ibadah itu tidak saja berorientasi di dalam masjid sebagaimana yang telah kita kaji pada ayat 110 sebelumnya. Ibadah itu dapat dilakukan kapan dan dimanapun. Dengan melihat alam semesta ini, malah umat Islam itu menjadi lebih yakin akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan keagungannya, dan juga akan lebih yakin bahwa Allah itu Maha Kasih dan Maha Penyayang. Kenapa? Karena kita lihat bagaimana satu kuman dengan kuman yang lain itu memiliki sel-sel yang berbeda satu dengan yang lain. Subhanallah, Maha Besar Allah, di dalam tubuh yang kecil, lebih kecil dari semut, terdiri dari organ tubuh yang begitu komplit. Selain itu, kita juga akan menemukan di alam jagat raya yang begitu besar, begitu dahsyat, dan bumi adalah butir pasir di antara planet yang begitu besar, dia akan menemukan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak kalah dengan tubuh sel yang kecil tadi. Jadi di sini sebutkan as-sa'ihat artinya orang yang bepergian tadi akan bertambah rukuk, sujud, dan mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Karena apa? Karena dia yakin di sana terdapat keagungan Allah, di sana terdapat kasih sayang Allah. Kalau ini terjadi, berilah kabar gembira kepada mukmin karena dia menyebar kasih dan sayang di bumi ini. Dia tidak akan menghancurkan binatang yang kecil tanpa sebab, dan dia juga tidak akan merusak bumi yang dia cintai ini. Lebih jauh dari itu, dia juga mencintai alam raya, iya, tentu saja penciptanya. Ternyata Ustaz Arifin, pengertian sa'ih di sini ada lima sebetulnya. Pertama, seperti yang kita artikan tadi, as-siyam. Kedua tadi pengertiannya adalah al-jihad fisabilillah. Dan ketiga itu bisa diartikan as-sa'ihat atau as-sa'ihun itu adalah al-muhajirun. Nah, itu kan sudah ada tiga, tambah dua lagi, yaitu pengertiannya adalah orang yang betul-betul pergi menuntut ilmu dan menuntut ilmu hadis dan ilmu umum gitu. Dan ada yang mengatakan adalah as-sa'ihun itu adalah untuk menyatukan pikirannya sehingga betul-betul mengakui tauhid rububiyah dan uluhiyah tersebut. Baiklah para pendengar rahimakumullah, masukan dari narasumber kita tadi menginspirasikan kita satu hal, bahwa di dalam kehidupan ini kita harus berusaha untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Keterangan ayat 112 ini yang mengatakan orang bertobat, beribadah, orang yang memuji, itu semua bisa kita dekatkan di dalam pemahaman kita. Taubat bukan hanya sekedar minta ampun kepada Allah atas segala kesalahan, tapi bagaimana kita memiliki kesadaran yang besar untuk merubah diri kita menjadi orang-orang yang terbaik, orang yang memiliki perhatian yang besar kepada lingkungan, memiliki perhatian besar, care terhadap masyarakatnya, selalu berusaha untuk membantu orang lain. Itu adalah bentuk lain daripada at-ta'ibun, yaitu orang-orang yang sadar akan apa yang harus dilakukannya di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, mari kita isi puasa ini menjadikan diri kita menjadi orang yang ta'ib, orang yang sadar diri, menjadi orang yang abid, orang yang selalu berusaha memberikan yang terbaik kepada orang, beribadah. Ibadah dijadikannya sebagai fokus dan misi utama dari kehidupannya, dan menjadi orang-orang yang selalu bersama dengan orang lain dalam rangka menegakkan kebenaran dan juga keadilan di atas permukaan bumi ini. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.